Samudra telah kurenangi, tujuh benua telah kujalani, tujuh penjuru, tujuh penjuru. Selatan, utara, baru jumpa mutiara nilam permata. Topana membadai dahsyat, aku rela merenangi pantai Pulau Pinang. Pulau Pinang, pulau nan membawa kenangan, hati tertawan oleh mutiara dari Pulau Penjuru selatan utara, baru jumpa mutiara nilam permata. Topanan membadai dahsyat, aku rela merenangi pantai Pulau Pinang. Pulau Pinang, pulau nan membawa kenangan, hati tertawan oleh mutiara dari Pulau Pinang.